walau jalan terjal berliku, walau peri selalu menunggu. Cintamu butakan matamu dan hatimu. Oh, oh. Harusnya cintamu buka pintu kalbumu. Siap melukaimu. Harusnya cintamu buka pintu kalbumu.